waktu tak mungkin kembali. Awas, jangan sampai kehilangan. Waktu tak mungkin diulang. Awas, jangan sampai ketinggalan. Waktu terus bergerak dalam kehidupan, bahkan sangat cepat, menggilas apa yang ada di dalam bentangannya. Waktu terus bergerak, mengubah segala-galanya tanpa kita pernah mendapatkan apa-apa di kehidupan ini. Karena itu awas, jangan sampai kehilangan waktu. Orang bijak berkata, time is money, waktu adalah uang. Tapi ia tak berhenti di sana. Uang adalah sebuah kesempatan. Uang adalah sebuah peluang. Tapi jangan lupa, uang juga adalah sebuah perjuangan. Uang adalah sebuah proses. Dan uang pun harus menjadi tanggung jawab dalam hidup ini. Time is money. Ia bukan hanya uang dalam pengertian lembaran-lembaran kertas atau logam. Tetapi dia uang dalam pengertian nilai-nilai yang penting di kehidupan. Karena itu, kehilangan banyak waktu artinya Anda kehilangan banyak uang, kehilangan banyak nilai. Kehilangan banyak waktu artinya Anda pemboros yang tak bertanggung jawab, yang akan menjadi penonton dalam perjalanan waktu. Anda tak lebih hanyalah orang yang menyedihkan. Tetapi menangkap waktu, memakai waktu dengan cara yang bertanggung jawab, tak pernah kehilangan waktu, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang memberikan kebanggaan dan harga diri. Tetapi kehilangan waktu, mempermainkan waktu, membuang-buang waktu, hanya akan melahirkan penyesalan di kehidupan ini. Silakan Anda memilih. Cukup dewasa kah saudara? Karena jika dewasa, Anda pasti akan menghargai waktu, memakai waktu, menginvestasi waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau Anda kanak-kanak, sekalipun Anda berumur banyak, itu memang sangat menyedihkan, karena Anda hanya akan membuang-buang waktu. Anda akan menyia-nyiakan waktu, dan waktu akan membawa Anda tiba pada sebuah titik dan puncak yang bernama penyesalan. Semoga Anda tak ada di sana. Karena itu, jangan kanak-kanak. Semoga Anda tak ada di sana. Bersikaplah dewasa seturut dengan umur Anda. Selamat menikmati hidup yang memakai waktu dengan baik. Peringatan bagi Anda yang memakai waktu hanya seenaknya. Semoga Anda tahu bertanggung jawab atas waktu. Bersama saya, Bigman Sirait.